Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fashfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi iznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatid yang saya taati, hadirin wal hadirat dan pendengar radio Fafiru Ilallah yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang beliau guru rohani kita radhiyallahu anhu. Semoga pertemuan pada saat ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang selama ini mengaji setia untuk bermujahadah di tempat ini, ya semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran yang tinggi, sehingga kita benar-benar nanti suatu saat kalau kita sudah meninggalkan dunia ini meninggalkan dunia dalam keadaan yang sadar, fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, sejauh ini kita sudah banyak menerima ilmu-ilmu atau pengajian-pengajian yang saya rasa, ya walaupun begitu sudah banyak yang kita terima, tinggal mampu apa tidak mengeterapkan ilmu itu. Sebab kalau kita hanya numpuk ilmu saja, mengapal nodalili mawon, hanya pandai untuk berargumentasi saja, tapi hati tidak dilatih, hati hanya tetap tidak ada perubahan. Ya ingat hadirin, lam yazdad minallahi illa buddha. Walaupun nampaknya alim, nampaknya pandai, tapi dia jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling ditakuti oleh ahli ilmu. Ahli ilmu yang benar-benar sadar kepada Allah, takut tambah ke ilmu ini tidak tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah banyak ilmu yang dikaji, tambah banyak ilmu yang ia dapatkan, tidak semakin nundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakuti oleh orang-orang ahli ilmu yang sejati. Kalau kita kan tidak bangga dengan ilmu yang kita miliki. Ini yang perlu kita perhatikan. Hakikatnya ilmu itu adalah nurun cahaya. Kalau itu cahaya di dalam hati, berarti wong sing duwe ilmu, orang yang memiliki ilmu ini semakin nampak karena padang hatinya. Kalau hatinya padang, ya otomatis ora kesandung, dia tidak ketabrak. Tapi kita kan sering loh ya masih kesandung kesana kemari. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya, kenyataannya di antara kita, biasanya orang yang bodoh itu lebih menurut. Dibandingkan orang yang pandai, itu orang pandai biasanya ngengkel itu. Ini hati-hati ini hadirin. Saya ingat ini di dalam surat Az-Zumar itu sampai didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Failul lil qasiati qulubuhum min dzikrillah. Ini Allah sendiri mengatakan, maka celaka yang berat bagi orang-orang yang hatinya membatu dari ingat kepada Allah. Tidak eling nang Gusti Allah tidak mau. Maaf yang dimaksud ingat ini bukan ingat akalnya, bukan ingat pikirannya, hati yang ingat kepada Allah. Hati untuk tidak ingat, yaitu tadi hati yang membatu, hati yang membeku sampai diajak ingat tidak mampu. Sholat sih sholat, betul. Tapi hatinya tidak ingat kepada Allah, karena keras. Hatinya keras ingat kepada Allah. Biasanya kalau dituntun ini orang yang keras, sing hati ini membatu, ini dituntun malah mau, tidak mau. Malah minteri ini kalau bisa. Dituntun ini loh ilmu ini, malah kita dihina. Terutama ya diri kita masing-masing yang membatu ini. Failul lil qasiati qulubuhum min dzikrillah. Jadi celaka banget. Wong sing atine iku membeku membatu ni. Atos. Dijak iling marang Gusti Allah mboten turun. Dijak iling di sini ingat hatinya lillah billah ini. Ulaika fi dhalalim mubin. Dan orang-orang yang demikian ini, ini dalam kesesatan yang nyata ini hadirin-hadirin. Ilmu niake tapi sesat tidak terasa. Ya, terutama ya, saya sendiri dan hadirin wal hadirat. Punya ilmu tapi sesat karena tidak bisa ingat pada Allah. Ilmu ni ora iso nduduno ono ngersani Gusti Allah. Ilmu ni ora iso nuntun ingat kepada Allah. Ingat ini yang dimaksud ingat pada Allah zikrillah. Nah, ini adalah hati yang dimaksud, bukan akal. Bukan lesan. Allah, Allah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tapi hati ini hadirin hadirat. Ini kalau membatu ini bahaya ini hadirin hadirat. Maka kita harus mencari ulama yang mampu nuntun itu. Ya, nuntun ke ilmu itu sendiri. Mencari guru ini wajib ini. Guru yang bisa nuntun ati. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemarin kan didawukan itu ya. Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kamu. Bergurulah kamu kepada ulama ahli dzikir. Ini yang dimaksud. Tapi itu tadi di akhir zaman ini. Ini orang gak mau mencari ulama ahli dzikir itu. Dijak ke sana tidak mau. Memang sudah zamannya. Maka dalam hadis didawuhkan sampai Rasulullah mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Fayabtalihumullahu bisalasi baliyatin. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, akan datang menimpa umatku di mana umatku yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Umatku di suatu saat, di suatu zaman, dia lari tidak mau dengan ulama. Dia meninggalkan ulama dan fuqaha, orang yang ahli fikih. Dia lari. Tapi maaf yang dimaksud minal ulama wal fuqaha ini yang mana ini hadirin hadirat? Ini banyak ulama, banyak fuqaha. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah ini ulama yang mana, fuqaha yang mana? Dia mencari. Tapi lalu ketemu dia akan lari. Ini hadirin. Nah, kalau zaman itu ulama wis orang-orang sudah tidak mau mencari ulama itu. Bila kulan jenengan ustate hati ini peteng gak golek ibisan. Ya, bila perlu kita-kita jenengan ini. Ya maaf yang ada di sini juga ada ustadnya. Panjang rumongso wis dadi ustad, dadi kiai terus hatinya gelap gak golei, itu masuk lari dari ulama itu. Kalau sudah demikian, faya betalihumullahu bisalasi balia. Oleh Gusti Allah akan ditimpa tiga permasalahan. Gusti Allah bakal ngangkat telu permasalahan. Apa sing nomor siji? Yarfa'ullahul barokati minas minkasbihim. Barokata minkasbihim. Jadi nomor satu, kalau kita tidak menemukan guru sing nuntun hati, ulama itu sendiri, betul-betul ulama yang warasatul ambiya, lahir batin, ya lahirnya alim, batinnya ya begitu tunduk, ulama yang mampu nuntun hati, kita tidak nemukan itu dan lari daripada itu, pertama kali yang ditarik oleh Allah, yarfa'ullahul barokata min kasbihim, ditarik barokah daripada usahanya itu sendiri. Usahai wis orang gowok kebagusan. Barokah adalah ziyadatul khair. Artinya barokah itu duduk didik tambah akeh mboten ngoten. Sing diarani barokah itu hasilnya itu tambah menjadikan orang itu tambah baik. Tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu barokah. Tambah sukses, hatinya tambah tawaduk, tambah tunduk, itu namanya barokah. Kalau kita kan tidak toh, tambah sukses, tambah sombong kalau kita. Makanya cari ulama yang dimaksud oleh Rasulullah seperti itu. Kita tambah sukses ilmunya, tambah merasa ora ono sing alim kejaba aku. Nah, ini kan kita ini. Ini adalah barokah. Usahanya, usaha dunia. Apa ya iku usaha ilmu nih, atau usaha yang lain-lain. Ini kalau orang itu sudah lari dari ulama, wal fuqaha, niki ditarik niki barokah. Sehingga apabila dia usaha ilmu, ilmune ora manfaat. Lek pintere jago, tapi sombong niki sing gak iso metu teko ati. Aku niku sing ora iso metu. Tambah gede, tambah akeh, tambah numpuk, tambah aku. Ini dicabut barokah dari usahanya itu. Min kasbihim. Kasapnya usahanya itu. Niki sing nomor siji, Masirul Hadirin. Nah, sing nomor loro. Kalau kita ini lari ndak mencari guru rohani, ulama yang betul-betul ulama alimun billah bi akami sing dimaksud seperti pengajian yang lalu, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Sing nomor loro lek wis menungso umat ini sudah diajak berjalan sesuai dengan jalannya ulama yang dimaksud Rasulullah dan fuqaha sing teman-teman amanah, ulama yang amanah tidak ditinggal oleh Rasulullah, dikatakan Allah akan memberikan satu, yaitu tadi yang kedua, dikuasakan penguasa yang dolim atas mereka. Artinya akan diturunkan oleh Allah di zaman itu penguasa, pimpinan-pimpinan yang dolim. Ini sing nomor loro, hadirin hadirin. Sing nomor telu, kalau kita sudah tidak mau mendekat pada ulama, artinya sing nuntun lillah billah, sing nuntun ikhlas di hadapan Allah dan lain-lain, malah kita jauhi, malah kita kontrasi, ini paling bahaya. Yakhrujuna minat dunya bi ghairi iman. Ini yang paling bahaya. Besok wong sing kaya ngono iku ngontrasi ulama wal fuqaha, lari dari ulama wal fuqaha, ulama yang amanat, fuqaha yang amanat, ulama yang betul-betul alimun billahi wa bi ahkamihi. Dadak kita ini ngontras, kita malah lari, kita malah membenci, bahayanya. Yakhrujuna minat dunia bi ghairi iman. Orang itu akan meninggalkan dunia, keluar dari dunia tanpa membawa iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, ini zaman ini wis nimpa umat masyarakat. Maka carilah kula jenengan itu orang yang mampu nuntun ati jenengan. Dan jangan mencari orang yang mampu nuntun pinter rojo. Engko minteri kula jenengan mangke. Cari orang-orang ulama-ulama yang mampu membimbing dan nuntun hati kula jenengan. Ini yang penting. Ojo mung golek pinter ilmu kemawon. Dan jangan hanya mencari pandainya ilmu, pandai membaca kitab, pandai. Jangan nanti kita, ya nanti bahaya itu sendiri. Banyak orang semakin atos saat ini. Karena yang dicari hanyalah kepandaian ilmu saja. Bukan tunduknya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin hadirat. Oleh karena itu harus hati-hati ini. Di zaman ini banyak kita lari dari ulama wal fuqaha. Artinya lari dari ulama alimun billah wa bi ahkamihi. Itu termasuk ulama wal fuqaha. Yaitu alimun billah, betul-betul alim menuju Allah, sadar kepada Allah. Wa bi ahkamihi berarti ulama yang ahli fuqaha, ahli fikih. Ini ada, tapi lek ketemu dituntun kita malah lari. Kita lari. Cari. Di atas langit masih ada langit. Di bawah bumi masih ada bumi. Artinya lek golek sing mesisan para hadirin. Tapi ya bukan saya loh ya, maaf hadirin. Bukan saya. Ini cari orang yang mampu bimbing hati jenengan. Kalau tidak, ancamannya Gusti Allah ya seperti tadi. Melalui hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat. Mengapa kita bingung? Mengapa kita sumpah? Hidup ini skenario, hadirin hadirat. Hidup ini merupakan perjalanan. Perjalanan yang sudah ditentukan oleh Allah. Belok kemanapun itu sudah ditentukan. La tahzan. Jangan bersedih. Semua itu perjalanan. Ingat. Apa yang menimpa kita? Kita bingung. Kita sedih. Ujian menimpa kita. Itu hanya skenario. Itu hanya di dunia, hadirin hadirat. Kalau sudah mati, tinggal kita memetik buah. Kuat apa mboten ngadepi urip nentunya niki. Ujian apapun harus kita hadapi. Kita tidak boleh lari. Karena itu tadi sudah diskenario oleh yang menciptakan. Ibarat arsitek, hidup ini sudah diciptakan. Hidup ini sudah ditentukan, sudah dikodar. Ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melewati takdir itu. Termasuk keluar masuknya napas. Sampai kita diambil napas kita yang terakhir. Itu sudah ada skenarionya. Tapi itu di hati hadirin hadirat. Di kesadaran jiwa. Lahir tetap ikhtiar. Lahir tetap upaya. Tapi ya harus kembali. Semua itu ada sudah di skenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang kita cari hidup di dunia itu apa? Urip yo ngene iki. Kadang kita jaya, kadang kita bangkrut, ya to gitu itu. Yang kita cari yo boleh ngono. Kalau hidup ini sudah skenario. Kalau hidup ini skenario, kulon jenengan ini sebagai lakon, guys. Kok cara wayang sebagai pemainnya, tadi wayangi. Cerita ini wisono. Tinggal kita yang mencari. Kalau kita ini wayang, kalau kita ini pemain, kalau kita lakon, wisono skenario ini, wisono cerita ini, sing kulon jenengan cari, kok cara wayangku dalangi. Kok cara kulon jenengan pemain sing kita cari itu sutradaranya. Sebab kalau kita mengenal sutradara, walaupun lakon iku lakon gak enak, tetap dia ridho karena ngerti iki ono sutradarae, gitu loh. Seperti kita main itu loh sandiwara, ada yang dijadikan buruh, ada yang dijadikan ya yang jelek-jelek, ada yang dijadikan lakon, tapi semua melakukan dengan baik itu. Enggak ono sing nentang sampai sutradara itu ora ono. Betul wonten itu. Walaupun dia itu jadi buruh, dia melakukan buruh yang baik sesuai dengan teks, sesuai dengan skenario. Karena dia mengenal dengan sutradaranya. Kalau dia tuh ngingkari sutradara, diuji gak enak, ora sabar, dadi lakon gak enak, gak sabar. Dadi lakon sing enak gak syukur. Artinya gak kenal sutradaranya. Fal yatlub robban siwayi. Jadi ini sang sutradara, carilah sutradara selain aku. Keluarlah kamu, cari Tuhan selain aku. Hiduplah begitu ini. Maka resah boleh di hati, tidak boleh. Kalau kita mempunyai sifat basaria, susah itu wajar. Kadang-kadang kejeglong jatuh itu wajar. Karena manusia. Tapi hati tidak boleh lepas. Dikala kita maju, hati tetap gondelan. Tahu dengan sutradara. Ketika dia itu jatuh, walaupun jatuh ke kubangan yang kotor, dia tidak lepas pada Tuhannya. Ini yang penting seperti itu. Kalau kita kan tidak. Dikala diuji enak, gocelan rapet dengan Tuhannya. Tapi dikala diuji gak enak, lepas Tuhan tidak dipegang lagi. Ora direken mana itu tidak, enggak boleh. Ketika kita maju ya Allah tetap di hati. Enggak boleh lepas. Mujadah enggak boleh lepas. Lila-bila enggak boleh lepas. Rumong soela ya enggak boleh lepas, harus ditanam dengan sungguh-sungguh. Dan suatu saat Yesus ketika jatuh, ya lila-bila cinta pada Allah ya, enggak boleh dilepas. Mujadah ora boleh dilepas. Kalau kita tidak, waktu durung maju, waktu dirinya masih pas-pasan, mujadahnya mempeng. Tapi bareng diuji maju, jangankan berjuang, mujadah saja usura kober. Ini hati kita ini yang perlu kita dandani seperti itu, hadirin-hadirin. Ya kita terus mundur ya, mari kita perhatikan hati kita bagaimana ini, hadirin-hadirin. Kita mengalami ujian enak, Allah tetap apa tidak? Ketika diuji gak enak, Allah ada apa tidak? Ini harus dilatih. Karena ujian, namanya ujian itu mengbayangan, mengayang-ayang, mulai disebut wayang, mengayang-ayang. Ramiyo ya apa lakoni wayang, les buyar gak ada apa-apa nih. Yang adanya dalamnya. Kita ya gitu, sugyo ya apa, melarat ya apa, duso ya apa, walimo ya apa, tetap itu hanya bayang-bayang. Yang ada adalah sang sutradara, dalangi Gusti Allah. Ini yang perlu kita sadari. Oleh karena itu, ya hadirin, ini didahulukan dalam kitab Al-Hikam ini, kita tidak boleh lepas daripada Tuhan. Kita jangan sekali-kali lepas daripada Allah. Ketika tertawa, hati harus ingat. Jangan lepas. Kita tertawa, kita marung, kita makan enak, Tuhan hilang di hati kita. Ini bahaya ini nanti. Ketika susah, ketika kita menderita, lepas Allah di hati kita. Ini bahaya. Tidak boleh, yang ada hanya Allah kok. Kok dengan tertawa Allah kok tidak ada di hati kita. Ini kan aneh ini. Kita kan tahu tuh sifat Tuhan wujud. Artinya wujud hanya Allah yang ada. Selain Allah itu ciptaan, artinya tidak ada. Tapi mengapa kita bergaul dengan ciptaan, kok Tuhan yang maha ada kok dihilangkan itu. Itu kan aneh itu. Ini artinya hati yang tidak normal. Ini hati ini yang perlu didandani itu. Lan jenengan mencari guru, ulama sing to nantak dandani hati ini harus ini hadirin-hadirat. Tapi tadi ya di akhir zaman dikatakan justru orang lari dari ulama itu. Yaitu yafiruna minal ulama iwal fukoha. Jadi orang itu malah lari lah dituntun itu ora gelem. Malah kadang-kadang kita dikecam orang yang menuntun itu dianggap ini, dianggap itu. Tolong hadirin yang saya muliakan. Pokok hati, pokoknya pokok harus ada Allah titik. Kalau enggak ada Allah, batil semua itu hadirin-hadirin. Ini memang berat banget. Berat banget. Tapi tidak boleh putus asa. Mujadah tingkatkan. Mujadah tingkatkan. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, diperbanyak. Karena nanti akan dituntun sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bila perlu dimanapun kita dilatih. Allahumma ya wahidu ya had. Atau ya sayyidi ya rasul. Terus dilatih, dilatih. Tidak boleh. Kita sudah yakin yang hidup, yang wujud Tuhan Allah titik. Tapi sayang hati kita tidak pernah ada Tuhan di hati kita. Makanya kita jadi orang bingung. Jadi orang sumpek dan lain-lain. Temukan. Karena Allah jelas. Hakul mubin. Jelas. Allah wujud jelas. Maka didawukan ini hadirin. Syekh Ibnu atau Ila As-Sakandari. Ini mendawukan. Al-Haq. Al-Haq itu artinya Tuhan. Allah yang hak. Al-Haq. Ya Haqku. Jalla Jalaluh. Al-Haq. Asmaul Husna. Artinya Tuhan. Allah. Al-Haqku itu Allah. Allah yang benar. Allah yang hak. Itu Allah. Ini didawukan oleh Syekh Ibnu atau Ila As-Sakandari. Al-Haqku laisa bimahjubin. Al-Haqku itu Tuhan. Allah. Allah itu tidak kaling-kalingan. Nah, kaling-kalingan itu. Allah tidak tertutup. Mahjubin. Allah tidak terhijab. Artinya hakul mubin. Jelas sudah. Jelas itu. Wa innamal mahjubu anta. Sak temene sing garai Gusti Allah niki kaling-kalingan, ngoten nggih. Itu kamu sendiri sing kaling-kalingan. Ya dirimu itu banyaknya orang lupa kepada Allah karena ketutup dengan akumu, maksudnya gitu loh. Sing garai kok iku lali marang Gusti Allah niku ya sifat akumu iku loh, ngoten lho. Artine selagi nendik jero atimu duwe rasa aku, mongko itu menjadi tutup bagi Tuhanmu sehingga kamu gak iso iling marang Gusti Allah. Walaupun lesanmu mengucapkan Allah Tuhanku, tapi itu hanya lesan, tapi hatimu tertutup dengan sifat aku. Allah Tuhanku, tapi di dunia hati aku pinter, podo karo nyembah dirinya sendiri. Awas ya, diperhatikan ini. Aku, ana, itu menjadi aling-aling terbesar bagi manusia. Ukhruj min sifatikal basariyah. Tokno dari sifat akumu itu. Tokno, ukhruj. Ukhruj metuwo, tokno, tokno. Keluarkan. Keluarlah, mari kita keluarkan itu. Sifat-sifat aku yang ada di hadapan kita. Dalam dawuh yang lain, wa innamal mahjubu anta anin nadzuri ilaihi. Nanti singgarai aling-aling, singgarai menungso niku mboten eling karo Gusti Allah, ya orangnya itu sendiri. Kaling-kalingan atau terhijab tidak tahu. Tidak sadar kepada Allah. Ya maaf, orang yang tidak sadar kepada Allah boleh dikatakan orang yang kaling-kalingan atau terhijab. Yang menghalangi atau yang menghijab adalah nafsu. Nah, nafsu di sini yo aku tadi. Ini kan dulu dikatakan lah ya, ojo nganti duwe sifat aku di jerone ati. Kenyataan dunia ini akan hancur. Kenyataan di mana-mana akan terjadi tukaran, di mana-mana terjadi fitnah, terjadi hujat menghujat, karena sifat aku yang nempel di jerone ati ini menungso. Orang merasa baik karena dua sifat aku di jerone hati. Orang menyalahkan orang lain karena dia merasa aku yang benar di jerone hati. Ini sudah dijebol apa belum hadirin wal hadirat? Apa dibiarkan sampai mati? Cukul penyakit aku wis alim, aku ustadznya, aku sing ngaji, aku apa biar sampai mati kita bawa? Terserah. Terserah kalau ingin mencoba. Tapi kalau kita sadar, buang jauh-jauh sifat aku. Yang satu menghujat yang lain karena merasa aku. Timbul fitnah karena merasa aku. Kok gak aku yo? Kok orang itu ya? kok bukan aku, tolong dibuang jauh-jauh sifat aku itu dalam diri manusia, terutama dalam hati kita masing-masing hadirin. Ingatlah dalam sejarah, iblis laknatullah dilaknat oleh Allah ya gara-gara sifat aku. Ingatlah dalam pengajian yang lalu, iblis Azazil dikeluarkan dari surga gara-gara sifat aku. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Aku. Mongkono di swarga, di surga ini hadirin-hadirat, ada aku satu kali dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah kamu dari surga. Karena surga diharamkan penyakit aku ada di dadanya orang ahli surga. Dadak wulung pulau tahun sudah ibadah mempeng, punya rasa aku sekali. Ana khair minhum, keluarlah dia dari surga. Tadi sing ono swarga, sing wis mlebu swarga, padahal kalau sudah masuk surga itu kekal. Dadak ada penyakit aku luwe apik, itu keluar hadirin-hadirat. Keluar dari surga. Apalagi kita ingin masuk surga, gimana? Sing ono njero swarga bisa keluar, apalagi kita yang ada di luar surga, yang ingin masuk surga kok masih ada aku. Akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena aku ini nanti membuahkan kibir, membuahkan penyakit sombong. Tidak pantas orang ahli surga sombong, itu tidak pantas. Tidak bisa orang sombong masuk surga, itu betul sakit. Tidak bisa orang hasud munggah swarga, ora iso. Ternyata iblis punya hasud dengan Nabi Adam, langsung keluar. Ayo konco-konco, jangan diroso kasut pada orang lain, ndang dibuang jauh-jauh. Diroso benci dengan orang lain, dibuang. Walaupun kita yang dibenci, jangan ikut membenci. Balas dengan doa, balas dengan kasih sayang. Kita latihan hadirin-hadirin, walaupun berat harus dilatih. Nah ini yang membuat kita kaling-kalingan terus kepada Allah. Mulane ora iso eling nang Gusti Allah karena sifat aku itu tadi. Maka buang penyakit itu. Dalam riwayat, dalam dawuh lain, ukhruj min sifatikal basyariyah. Jadi kita harus keluarkan sifat-sifat basyariyah. Artinya sifat aku itu harus dibuang. Kalau aku itu masih ada berarti kita terhijab. Kalau aku ini wis hilang, kita pandai, aku ini hilang. Harus ada. Oh pandai ini Gusti Allah. Semua milik Tuhan. Semua milik Allah. Karena aku tidak ada. Tapi kalau ada aku, walaupun lesani muni kabeh gume Gusti Allah, tapi di jerune ati untuk penyakit aku, ya otomatis akhirnya merasa. Masih lesani muni kabeh Allah, tapi hati tidak mau. Aku pinter. Bukti ini kalau di bodoh, dikatakan orang bodoh, kita marah karena merasa pandai. Orang tidak punya aku itu dalam hati ini akan menjadi tenang walaupun jenengan difitnah karena tidak ada aku, dia menerima ya ini Tuhan Allah yang menciptakan, ini Allah yang menguji. Ini hadirin, penyakit aku, virusnya aku harus dibuang walaupun itu hanya satu titik. Ibarat komputer kalau sudah laptop atau flash disk kena virus dia tidak bisa keluar, itu saja sulit itu. Nah virusnya rohani terus bundi ini lebih-lebih berat lagi untuk menggosok, menghilangkan ini. Harus ada antivirus itu. Laptop aja kalau kena virus harus dipasang antivirus. Lah hati kita dipasang antivirusnya rohani apa belum hadirin-hadirat? Kalau enggak ya virus tok mulai gak semetu gambar-gambar rohani ini. Sengketo aku aja itu. Ya hadirin yang saya muliakan. Ya antivirusnya rohani itu adalah merasa dolim, rumong suake dusone. Selain itu ya lilabila yang paling utama ditandur. Lilabila itu kalau dirasakan di jeruni hati itu akan timbul perasaan rendah. Sebab orang lilabila otomatis menghadap kepada Allah. Wong sing menghadap kepada Allah otomatis dia merendah. Karena dia tahu dengan kedudukannya sendiri. Sehingga yang nampak adalah Tuhan. Yang ada adalah Allah. Sehingga hati tidak pernah merasa apa-apa. Ya hadirin, sudah mari kita koreksi. Jauh-jauh. Kita koreksi sedalam-dalamnya. Diri kita kena virus itu apa tidak? Karena dalam dawu al-haqqu laisa bimakjubin, jelas Allah tidak akan kaling-kalingan. Artinya menghadap pada Allah itu jelas. Tapi kita kok tidak kenal, kita kok tidak tahu. Karena mata hati kita kena virus, hadirin-hadirin. Virusnya rohani. Sehingga tidak bisa melihat katarak rohani kita ini. Buta mata hati kita. Tapi kalau hati kita sudah buta, wa man kana fi hadhil a'ma, dan siapa orangnya di dunia ini kena virusnya rohani sehingga a'ma tadi buta hatinya, fahuwa fil akhirati a'ma. Maka besok di akhirat orang-orang yang hatinya buta, walaupun ahli ibadah tapi hatinya buta, isik di aku, itu loh maksudnya. Walaupun ahli mujahadah, ahli nangisi dosa, tapi buta, artinya buta sih di aku. Iku aku sing mujahadah, aku sing nangis, itu orang buta. Fahuwa fil akhirati a'ma. Maka orang itu di akhirat buta temenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buta di akhirat. Tidak ada yang nolong. Uto ono ing akhirat buat nenten sing nuntun hadirin hadirat. Bahkan datang orang yang menuntut dijerongkok no kita ini. Ditagih besok karo umat masyarakat. Karena kita akan dibongkar rahasia-rahasia hati kita. Wa husila ma fis sudur. Ini akan dibongkar rahasia hati kita. Allah akan membuka rahasia hati kita. Jangan coba-coba punya rasa benci dengan orang lain. Jangan coba-coba punya rasa mangkel dengan orang lain. Sedikit mangkel gak diudari, benjing ana akhirat. Wa husila ma fis sudur, dibongkar rahasiane ati, dibuduno. Iki lho bakal iki. Iki sing mangkel ambek awakmu, dipethukno kulo jenengan karo wong-wong sing panjenengan mangkeli. Jangan ada mangkel. Jangan ada zon-zon. Ya ayuhalladzina amanu jitanibu kafirun minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Sampai Allah mengatakan jangan punya sangka-sangka. Karena setengah dari sangka-sangka itu adalah dosa. Lah kula jenengan sing nyongko-nyongko elek niku besok dibongkar kali Gusti Allah. Ditukno karo wonge. Iki lho biyen duwe sangka elek nang awakmu. Ditemukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ngono dalam posisi buta ya apa wis picek ditemukan dituntut terus bundi kula jenengan. Sudahlah, kita jangan mengharap, kita jangan menghande-hande akan baik, akan selamat. Kalau kita tahu rahasia ilmu, kalau kita bongkar seperti ini. Kita ini penuh dosa, ma'asyiral hadirin. Kita ini penuh maksiat. Jangan dianggap aku lewes mujadah, kok diampuni kalau bisa. Jangan. Jangan seperti itu. Tanda-tandanya orang kalau diampuni kali Gusti Allah, diampuni oleh Allah, dia senantiasa nampak salahnya. Senantiasa nampak dosanya di pelupuk matanya. Itu tandanya orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Tapi kalau tanda-tanda dosa itu besok dituntut, dibongkar ada di alam mahsyar, orang yang melakukan dosa dianggap kecil, tidak ada apa-apanya. Bila perlu menganggap dosa kuwi disepuro kali Gusti Allah. Karena saya sudah mujadah. Karena saya sudah nangis. Berarti dosa ku dilebur. Awas kulon jenengan. Siapapun yang bisa menangis. Terus malah menghilangkan perasaan dosa. Itulah nafsu yang samar. Mestinya tambah nangis. Tambah rumongso cedek. Rumongso elek. Nongesani pun Allah. Malah kita malah menangis mujadah. Perasaannya malah merasa sudah dekat. Sudah diampuni. Awas itu tertipu kita seperti itu. Terutama adik-adikku, terutama saya sendiri. Ketika kita menangis kok kita puas, merasa seperti sudah diampuni sehingga dosa-dosa kita tidak nampak, itu tertipu kita. Sebab orang yang merasa dosa itu, ya kalau diampuni itu senantiasa nampak. Ingat toh Nabi Adam, Mbah Nabi Adam. Ketika melakukan kesalahan satu kali, 200 tahun tidak lepas, tidak pernah lupa. Dia menangis terus ketika dia hanya makan buah khuldi. Itu 200 tahun, wakilah 300 tahun. Bahkan wakilah ada yang menyebut 100 tahun. Itu menangis terus. Hanya kesalahan satu nampak di pelupuk mata. Nah, kula njenengan dos mundi kadhisik. Dosa kita sudah banyak. Banyak orang yang kita dolimi. Banyak yang kita sakiti. Bahkan anak-anak kita yang belum punya dosa kita cekoi dengan barang haram. Tidak pernah merasa dosa kita ini. Perasaannya apik tok maut. Perasaannya wis berjuang koyok-koyok Rasulullah di hadapan kita terus. Ini tertipu kita hadirin-hadirat. Awas, walaupun kita sudah ngamalkan sholawat waqidiyah, harus hati-hati hadirin-hadirat. Jangan-jangan kita wis ngamal waqidiyah, tambah bobrok rohani kita nanti tidak tahu. Kenyataannya tambah merasa wis jedek di hadapan Allah. Tertipu kita seperti itu. Jangan seperti itu. Justru semakin dekat kepada Allah, semakin dingkluk hadirin-hadirat. Kumpul sak kumpul semakin merasa sing paling dolim saya ini ya Allah, mesti gitu. Kita kan tidak tuh hadirin hadirat. Ngumpul di hadapan orang lain seperti aku sing wis alim. Bangga dengan apa yang kita katakan di hadapan orang lain. Mestinya satu ucap kita keluarkan harus kita bayangi dengan prihatin yang mendalam. Kalau kita kan tidak. Dalil siji kepada orang lain dipun kawal dengan kebanggaan. Mestinya dikawal dengan keprihatinan itu. Menyiarkan kepada orang lain nerima. Ini harus dikawal dengan keprihatinan. Jangan dikawal dengan merasa mampu ini hadirin-hadirat. Kurang manfaat untuk ilmu gue kayak ngono. Banyak prihatin. Ya harus banyak merasa dolim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita harus senantiasa curiga dengan keadaan yang ada di dalam hati kita. Curiga dengan musuh sing ono di jeruni hati kula njenengan sedaya. Maaf hadirin, kembali pokok Allah harus ada. Wajibul wujud ini hanya Allah. Selain Allah tidak wujud. Ini tanam di dalam hati. Sehingga kita merasakan aktivitas opo ae nggih, tetap al-haqqu laisa bimahjubin. Allah tidak kaling-kalingan. Ketika tertawa, hati ada Allah. Ketika di tempat apapun, hati menyadari ada Allah. Ini sulit tapi harus dimujadai. Jangan dielmon itu. Kok rumongso di hadapan Allah terus sombong ini. Tertipu kita nanti ini hadirin, Bang hadirin. Ya sudahlah. Mari kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermujadah. Kita merasa salah. Kita merasa banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin, orang yang hatinya senantiasa merana di hadapannya, merasa banyak dosa, maka Gusti Allah akan menurunkan fadlnya. Fadl itu artinya karunia. Jadi ana wong sing terlatih rumangsa elek, terlatih merasa miskin, terlatih merasa tidak ada namanya, terlatih merasa di bawah, orang ini yang akan diberi fadl oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemiskinan itu mestinya membuat orang mesti rumangsa elek mestine. Dibandingkan orang yang kaya mestinya gitu. Anaknya orang biasa yang hina mestine luwe banter dibandingkan anaknya orang yang alim, anaknya ustaz, kiai. Mungkin anak ustaz, anak kiai rumangsa api merasa mulia, sedangkan anaknya orang-orang yang gitu, kalau ada guru sing nuntut, akhirnya menimbulkan rumangsa, aku ki anak wong elek, aku ki wong goblok, aku ki wong ino. Justru ini yang akan diangkat dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan iki opo sih? Saiki melarat to. Yo melarat jenengan iku lho dadekno madhep nang Gusti Allah. Gusti sampeyan teni mboten sing paling melarat kula Gusti. Matur sekali mengatakan itu hati tembus menghina di hadapan Allah, merasa hina. Ya itu yang paling bagus. Beda lek kaya kula sing ngaji niki. Perasaane apik tok niki kaya kula ngoten niki. Sing bagusan sing mirengno niki hadirin hadirat. Ini harus dilatih. Dilatih hadirin hadirat. Dilatih rumangsa elek itu dilatih sambil mujadah. Ya sayyidi ya Rasulullah dilatih. Sambil Allahumma ya waqiti akad sambil mujadah-mujadah di rumah. Itu dilatih. Aku paling rendah. Aku paling hina. Dosa saya banyak. Lebih-lebih sing pancene ahli dosa, lha ditutup-tutupi saiki dibuka saja di hadapan Gusti Allah. Ya marilah, mari hadirin kita mujadah. Dunia bukan untuk tertawa, nah, hadirin. Dunia itu enggak ini wong prihatin. Dunia itu enggak ini wong rumangsa ino, hadirin-hadirat. Mari kita rubah hati kita. Kita nyoba belajar ninglu, hadirin-hadirat. Hati kita, kita tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ninglu, oh. Badan kita, kita lemaskan, ojo, ojo dikaku, no. Rendah di pasaran di hadapan Allah. Ini hadirat-hadirat. Dingklu. Karena kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus alunna yauma idzin anin na'in. Kita akan dituntut oleh Allah semua yang kita rasakan nikmat itu. Kalau kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, kamu ku beri napas. Ketika napasmu masuk, kau buat apa wahai fulan? Dan ketika satu napasmu keluar, kau buat apa wahai fulan? Yakin saya tidak bisa menjawab, hadirin wa hadirat. Yang ada hanya jawaban. Duh Gusti, faqad dzalamtu abada wa rubbini. Fakot dolam tu, fakot dolam tu abadan. Sungguh saya dolim selalu ya Allah. Sungguh saya dolim selama-lamanya. Hanya ada itu jawaban pengamal wahidia. Kamu saya beri matamu bisa melihat kanan kiri, melihat indahnya. Ketika kau melihat indahnya, kau buat apa? Jawaban kami hanya dituntun oleh guru rohani. Fakot dolam tu abadan. Sungguh saya dolim selalu. Apa yang kau berikan ya Allah sehingga kami memandang keindahan itu pun aku lupa. Itu karena kedoliman saya ya Allah. Monggo hadirin, mumpung durung, sungguh-sungguh hadirin hadirat, mumpung durung bijing wonten ing kersane Gusti Allah. Karena hidup pasti akan ada batas. Ya marilah, mari hadirin kita mujadah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudotihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudotihi wa amdadih. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turikana fi lujjati bahril wahda hatta lanara wa lanasma'a wa lanajita wa lanuhisa wa lanadakharuka wa lanaskuna illa biha. Wa tarzukana tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhada bihi ilmuka wa azu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa dringni faqad dalam tuwa bada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa idza rutta kuntu syakhsun alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa dringni faqad dalam tuwa bada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa idza rutta kuntu syakhsun alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa dringni faqadolam tuha bada wa rabbini wa laizali ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksun alika ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulallah ya sayyidi ya rasulallah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanjurillah ya sayyidi binadroh musillatilil hadratil aliyah ya ayuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanjurillah ya sayyidi binadroh musillatilil hadratil aliyah ya ayuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ila ya sayyidi binadroh musillati lil hadratil aliyah. Al-Fatiha. Hadirin wal hadirat, ya saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minna rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah. Wa min ghasata zaman an-nadruh wal barukah wal karumah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.